Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya, di mana mereka hidup dalam kehidupan dunia membutuhkan pendamping dalam kehidupan yang dengannya mereka membangun sebuah rumah tangga yang diharapkan dengan rumah tangga tersebut menjadi sebuah bahtera di mana mereka berjalan dan berada di atasnya dalam menjalani sebuah kehidupan hingga mereka mengakhiri kehidupan dunia menuju kepada kehidupan yang berikutnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah seorang lelaki condong kepada lawan jenisnya agar kemudian terjadi sebuah pernikahan dan membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya mereka merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, dan yang diharapkan kebahagiaan tersebut terus berlanjut menuju kepada kehidupan yang berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jenis yang sama, yaitu dari kalangan manusia, dan menciptakan pasangannya, pendamping hidupnya juga dari kalangan manusia, yang dengannya mereka membangun sebuah rumah tangga yang melahirkan generasi-generasi berikutnya dari kaum lelaki, demikian pula wanita, sehingga Allah Azza wa Jal yang menurunkan syariatnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang cara-cara dan kiat-kiat untuk membangun sebuah rumah tangga yang menjadi harapan kita semua, mengharapkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jal meridhai setiap mereka yang ada dalam rumah tangga tersebut, sehingga Allah Tabaraka wa taala memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia, demikian pula di akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai." Orang-orang yang beriman, lalu kemudian keimanan mereka dilanjutkan dan diikuti oleh keturunan mereka, maka kami akan mengumpulkan mereka di dalam al-jannah, di dalam surga Allah Azza wa Jal di akhirah, dalam keadaan kami tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan, dari amalan salih dan iman dalam kehidupan dunia. Demikian pula Allah Azza wa Jal berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan memasuki Jannatu adn bersama dengan orang-orang yang saleh dari pasangan hidup mereka ketika di dunia, istri-istri mereka. Demikian pula orang-orang tua mereka dan anak-anak mereka. Mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirah di sebuah tempat yang lebih indah, yang lebih bahagia, yang lebih kekal, sebagaimana mereka dahulu terkumpul dalam sebuah keluarga di mana mereka membangun keluarga tersebut di atas prinsip-prinsip iman dan amal saleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dan dia seorang mukmin, baik dia laki-laki ataupun wanita, Allah Azza wa Jalla tidak membedakan antara kaum lelaki dengan kaum wanita kecuali dengan iman, takwa Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal saleh dan dia mukmin, kami akan memberikan kepadanya kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Kata para ulama, kehidupan yang baik di dunia demikian pula di akhirah. Dalam kehidupan dunia mereka hidup merasakan ketenteraman, kebahagiaan, mendapatkan rezeki yang halal yang cukup memenuhi kebutuhan mereka. Dalam keadaan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirah mereka akan meraih kebahagiaan yang lebih kekal dengan berbagai macam kenikmatan, na'imul jannah, yang seorang tidak akan mampu untuk menggambarkan keindahan al-jannah tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui, memahami, lalu kemudian kita berusaha menghidupkannya di tengah-tengah keluarga kita dalam menjalani bahtera rumah tangga ini. Ada beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh sebuah keluarga, yang ini merupakan poin-poin penting sebagai kiat-kiat yang harus dibangun dalam sebuah rumah tangga yang mengharapkan kehidupan yang bahagia di dunia demikian pula di akhirat. Dan ini datangnya dari Allah Tabaraka wa Taala. Demikian pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada seorang pemimpin dalam rumah tangga, dia sebagai suami kepada istrinya atau sebagai ayah kepada anak-anaknya, untuk membangun keluarga itu dengan cara al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan keluarga mereka dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf yaitu cara-cara yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dibolehkan di dalam syariat, dari hal-hal yang membangun kesolehan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberi contoh kepada umat ini tentang bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga yang sukses dan meraih kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Maka Allah Azza wa Jal mendidik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sekaligus mendidik rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan adab-adab yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang sangat tinggi dan sangat agung, agar menjadi uswah dan menjadi panutan bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim di mana Allah Azza wa Jal mengarahkan firman-Nya ini kepada istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan hendaknya kalian wahai istri-istri Nabi menyebut dan mengingat apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Kata para ulama, apabila di dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan kitabullah, Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah digandengkan dengan kata hikmah, maka yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam dibacakan di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wa sallam ayat-ayat Allah, dilantunkannya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan cara yang demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan bimbingan kitabullah, dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajarinya, memahaminya, lalu berusaha keluarga tersebut menerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, maka di situ akan terlihat kesuksesan dan merupakan kunci keberhasilan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Yang pertama yang menjadi bimbingan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga, bahwa hendaknya suami istri saling memahami hak-hak yang ada di antara mereka. Demikian pula kewajiban, hak dan kewajiban bagi suami, demikian pula hak dan kewajiban bagi seorang istri. Masing-masing harus memahami, lalu kemudian masing-masing berusaha menegakkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sebagaimana seorang suami wajib untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf, demikian pula sebaliknya. Seorang istri juga wajib untuk memperlakukan suaminya dengan cara yang ma'ruf. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walir rijali 'alayhinna darajah." Dan bagi kaum wanita, bagi para istri, mereka memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepadanya. Sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban yang harus mereka tegakkan untuk suaminya dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali alaihinna darjah. Dan kaum lelaki berada satu derajat, satu tingkat di atas kaum wanita dalam hal seorang lelaki memimpin dalam sebuah rumah tangga, seorang lelaki yang berkewajiban untuk memelihara rumah tangganya, dan lelaki yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Walil rijali alaihinna darajah. Kaum lelaki itu di atas kaum wanita satu derajat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki adalah qawwam yang memimpin, yang mengatur, yang menjaga, yang memelihara istri-istrinya dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan karena kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada keluarganya. Kata para ulama, walir rijali alaihinna darajah, ay ziyadatun fil haqqi wal fadilah wal infaq wal qiyam bil masalih. Yaitu ada tambahan bagi kaum lelaki memiliki tambahan dalam hal hak yang harus ditunaikan oleh seorang wanita, seorang istri. Lelaki memiliki keutamaan sebagaimana kaum lelaki berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menegakkan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut. Dan diterangkan pula oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat ini, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walir rijali 'alayhinna darajah. Kata beliau, lahunna min husni suhbati wal 'ishrati bil ma'rufi 'ala azwajihinna. Bahwa kaum wanita yang status mereka sebagai istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh seorang suami dalam hal husnus suhbah, bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik, bersahabat dengan istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ini adalah merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh para suami kepada istri-istri mereka. Mithlul ladzi 'alaihinna min at-ta'ati fi ma awjabahu 'alaihinna li azwajihinna. Sebagaimana kaum istri juga memiliki kewajiban yang harus mereka tegakkan kepada suaminya dalam hal ketaatan dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para istri tersebut untuk mereka tunaikan terhadap suami-suami mereka. Jadi masing-masing memiliki hak. Hak istri, seorang suami harus bergaul dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Kata para ulama, dengan cara yang ma'ruf, yaitu apa yang menjadi uruf yang ada di sebuah negeri, sebuah masyarakat, bahwa itu adalah perkara yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka seperti itulah seorang suami menyikapi istrinya dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dengan ucapan misalnya, mungkin dalam masyarakat tersebut ada sopan santun, ada hal-hal yang dianggap sebagai satu kebaikan dalam pergaulan di antara sesama mereka. Apa yang menurut kebiasaan masyarakat tersebut, itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak untuk disampaikan dan diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka tidak mengapa. Masing-masing dengan bahasanya, dengan cara yang ma'ruf. Mungkin ada bahasa yang biasa diucapkan seorang suami kepada istrinya dengan bahasa-bahasa yang lembut, tidak dengan bahasa yang kasar. Mungkin di sebuah daerah mereka menggunakan sebuah bahasa, dan itu adalah hal yang lumrah diucapkan oleh seorang suami kepada istri, dan itu termasuk di antara kebaikan. Namun yang kalau kebiasaan itu diterapkan di tempat yang lain, mungkin dianggap kurang beradab. Seperti misalnya mungkin di daerah Jawa ini, kebiasaan Jawa Tengah berbeda dengan kebiasaan Jawa Timuran, cara dan gaya bahasanya mereka. Kalau Jawa Timur katanya agak keras bahasa, cara penyampaiannya itu. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan mereka, dan biasa seorang suami mengungkapkan dengan bahasa mereka kepada istrinya, yang mungkin itu kalau diterapkan di daerah yang lain terasa ini kok kurang adab, bahasanya kok kasar gitu. Maksudnya bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka, dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yaitu kembali kepada al-uruf, apa yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, bahwa ini adalah sopan santun, ini adalah bagian dari kebaikan, maka tidak mengapa. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut melanggar syariat. Misalnya, kalau ada kebiasaan di satu masyarakat di mana seorang istri ketika bertemu dengan suaminya harus merunduk, nunduk, dan itu bagian dari cara ruku', dan itu tidak diperbolehkan merunduk di depan orang, dianggap itu sebagai adab sopan santun. Padahal di dalam syariat jelas tidak diperbolehkan seorang melakukan sebuah perbuatan yang bersifat ruku atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab ruku dan sujud tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang kecuali hanya kepada Allah tabaraka taala. Kalau ini terjadi di sebuah masyarakat, maka tidak diperbolehkan seorang istri melakukan hal tersebut kepada suaminya. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu dalam perkara-perkara yang ma'ruf yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya mendengar katanya ada kebiasaan orang Jepang itu kalau suaminya mau berangkat meninggalkan rumah, mungkin kerja atau apa, istrinya itu nunduk terus, ya, seperti orang rukuk. Dia terus melakukan itu sampai suaminya tidak terlihat, sampai pergi. Subhanallah. Maka ini tidak diperbolehkan bertemu antara satu dengan yang lain sambil membungkukkan badannya. Meskipun ini sebuah tradisi yang terjadi di sebagian masyarakat, namun tidak diperbolehkan. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban seorang suami menafkahi keluarganya, memberikan pakaian selayaknya, memberikan makan dan minum yang selayaknya. An tut'imaha idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait. Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, engkau memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Demikian pula seorang wanita, seorang istri, kewajiban dia adalah taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Sebagaimana seorang istri yang berkewajiban untuk melakukan khidmah, memberi pelayanan kepada suaminya untuk menyenangkan suaminya. Dia tidak ingin suaminya ada di sisinya dalam keadaan suaminya tidak senang melihat penampilannya, mencium baunya yang kurang sedap, sehingga dia berusaha untuk menghias dirinya. Dia berusaha untuk berpenampilan dengan penampilan yang disenangi oleh suaminya. Maka demikian pula suami, seharusnya dia pun memperlakukan istrinya sebagaimana istri memperlakukan dia demikian. Sebagaimana istri berhias kepada suami, suami pun demikian. Jangan suami masa bodoh dalam hal yang seperti ini. Oh, saya kan laki-laki, saya pemimpin. Tak perlu dia berhias di depan istrinya. Mau bau ini, bau itu. Pulang dari kerja, enggak ada urusan dengan masalah bau. Mandi, enggak mandi. Datangi istri. Akhirnya istri merasa tidak senang dengan keadaan tersebut. Sehingga termasuk di antara hak seorang istri yang hendaknya ditunaikan oleh seorang suami adalah berhias di hadapan istrinya, juga dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li." لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Sesungguhnya aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang istriku berhias untukku. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu beliau menyebutkan ayat ini, sebagaimana seorang suami punya hak, istri juga punya hak yang harus ditegakkan oleh suami, termasuk dalam hal berhias. Aku senang, kata Ibn Abbas, aku berhias untuk istriku. Tentu dengan cara yang ma'ruf. Memakai wangi-wangian, membersihkan diri sebelum bertemu dengan istrinya. Sehingga dia pun berusaha untuk tidak menampakkan sesuatu yang tidak disenangi oleh istrinya. Sebagaimana kita juga tidak senang ketika seorang istri menampakkan sesuatu yang kita tidak menyenanginya. Demikian pula, keduanya harus bekerja sama dalam hal menyembunyikan hal-hal yang tidak sepantasnya diketahui oleh orang lain. Menjaga rahasia, privasi dalam keluarga, itu harus sama-sama dijaga. Jangan saling menjelekkan. Istri menceritakan kejelekan suami kepada orang lain. Suami menceritakan kejelekan istri kepada yang lain. Lalu ada hal-hal yang seharusnya mereka simpan bersama, lalu kemudian diceritakan pada orang lain. Ini termasuk di antara perbuatan keburukan yang bertentangan dengan nilai-nilai taqwallah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Inna min asharrin nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha." Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, seorang lelaki berkumpul dengan istrinya dan istrinya pun berkumpul bersama dengan suaminya, terjadi hubungan intim di antara keduanya, lalu kemudian dia sebarkan, dia ceritakan pada orang lain. Itu kan sesuatu yang harus dijaga, dipelihara. Inna min asyarrin nas 'inda Allahi manzilah. Manusia yang paling buruk kedudukannya pada yaumul qiyamah. Seharusnya dijaga rahasia itu, dipelihara, jangan disebarkan. Nah, ini ceritakan kepada orang lain. Hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia mereka berdua. Apakah yang kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam hadis atau yang lainnya? Jaga sum'ah, harga diri dan kehormatan sebuah keluarga itu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbing umatnya pada saat terjadi perselisihan di tengah-tengah rumah tangga, jangan sampai tetangga pada mengetahui. Jangan sampai ada orang yang mengetahui, cukup apa yang ada di dalam rumah tangga. Suami istri cukup mereka yang mengetahui, tak perlu disebarkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau memboikot istrimu apabila engkau hendak memberi pelajaran kepadanya ketika dia melakukan kemaksiatan, misalnya melakukan nusyuz. Maka termasuk di antara sikap yang dianjurkan adalah memboikot istri, meninggalkan ranjangnya, tidak tidur bareng dengannya. Namun jangan sampai ini diketahui oleh orang lain. Lakukan itu hanya dalam rumah saja. Ketika engkau keluar bersamanya, nampakkan seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Demi untuk menjaga kehormatan dan nama baik sebuah keluarga. Apalagi mereka yang mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seharusnya mereka lebih mengerti tentang hal ini. Lebih berkewajiban untuk benar-benar menjaga harga diri dan kehormatan sebuah keluarga. Jangan sampai masyarakat mengetahui si fulan bertengkar dengan istrinya. Si fulan berjenggot, rajin sholat. Si istrinya masya Allah berhijab. Tapi kalau bertengkar, semua tetangga mendengar. Ada sebagian orang mengerti sunnah, tapi ketika dia emosi, dia tidak mampu menahan emosinya. Istrinya juga tidak mau kalah. Saling mengangkat suaranya. Tetangganya keluar, apa yang terjadi? Ada apa? Oh, lihat, oh ini orang yang biasa ke masjid. Ini orang yang biasa ngaji. Tapi kok seperti ini akhlaknya? Akhirnya menjadi keburukan. Dan itu bukan hanya memperburuk citra keluarga itu, tapi juga dakwah ahlus sunnah. Ini orang kok tambah ngaji, tambah kurang ajar kepada keluarganya. Tambah tidak mengerti tentang hak-hak keluarga. Maka ini harus dijaga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula, termasuk di antara cara sebuah keluarga untuk membangun keluarga sakinah, keluarga yang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirah, hendaknya keluarga tersebut membangun prinsip at-tawasi bilhaq wa ta'awun ala ta'atillah wa tadhkir bitaqwallah azza wa jal. Saling memberi wasiat dengan kebenaran, saling tolong menolong dalam menjalankan ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan saling mengingatkan ketika terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh seorang suami, diingatkan oleh istri. Demikian pula sebaliknya. Ketika ada kelalaian, maka diingatkan. Ketika muncul rasa malas dari salah satu, dari keduanya, maka yang lain berusaha untuk mengingatkan. Itulah pentingnya keluarga. Dan itulah pentingnya kebersamaan, agar mereka ta'awun alal birri wa taqwa, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq, saling memberi wasiat dengan kebenaran, saling memberi wasiat dengan penuh kesabaran. Sabar ketika istri mulai terlihat malas dalam menjalankan ibadah. Ingatkan, ketika istri mulai malas dalam menjalankan sholat, ingatkan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk sholat dan bersabar, dan bersabarlah kamu dalam memerintahkan dan menegakkan hal tersebut. Wastabir. Wastabir ini kata para ulama, adanya tambahan ta pada kata sabar itu menunjukkan untuk semakin meningkatkan kesabaran dalam mendidik keluarga. Perintahkan terus, ajak mereka untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Apalagi terkadang seorang wanita ketika dia datang bulan, mengalami haid, pada saat masa haid telah berakhir, berarti kan dia berkewajiban untuk sholat kembali. Selama masa haid mungkin 6 hari, 7 hari, bahkan mungkin ada yang lebih. Ini masa-masa dia tidak mengerjakan sholat. Ketika dia akan kembali menegakkan sholat, ini yang terkadang terjadi kelalaian pada sebagian wanita. Merasa berat lagi untuk menegakkan satu ibadah. Setelah sekian hari, sekian lama, dia tidak mengerjakan sholat. Untuk melakukannya kembali, membutuhkan keimanan yang kuat. Dan itu harus didukung oleh suaminya. Ingatkan, kamu sudah bersih. Sudah kan ya, sholat. Nah, kadang-kadang seorang akhirnya melalaikan. Maka butuh kesabaran bagi seorang suami. Terus mengajak keluarganya untuk sama-sama membangun keluarga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya seorang istri. Berusaha mengingatkan suaminya ketika suaminya lalai. Suami pemarah. Ada kesempatan, ingatkan suami. Sampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya untuk menahan amarah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta wasiat kepada Rasulullah, dan Nabi alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepadanya, jangan kamu suka marah, jangan kamu suka marah. Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan, dia mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil namanya di hadapan seluruh makhluk dengan pujian. Allah muliakan dia hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Seorang istri menyampaikan itu kepada suaminya dengan cara yang hikmah, ya, agar kemudian suami terus sadar dan berusaha untuk menahan diri. Walhasil, masing-masing dari suami istri harus membangun keluarga tersebut di atas prinsip takwa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall merahmati seorang lelaki yang dia bangun di malam hari, dia mengerjakan salatul lail, lalu dia membangunkan istrinya untuk salat. Dia berusaha mengajak pula istrinya untuk salat. Apabila istrinya enggan, maka dipercikkan ke wajahnya air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari dan salat. Lalu dia bangunkan suaminya untuk mengerjakan salat. Apabila suaminya enggan, maka dipercikkan ke wajahnya air. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, فَإِذَا صَلَّيَا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Apabila mereka mengerjakan salat di malam itu, maka keduanya dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak, dari kaum lelaki dan dari kaum wanita. Saling ta'awun. Dan ketika yang satunya dinasihati, diingatkan, jangan marah. Itu adalah ajakan kepada kebaikan. Seorang istri mengingatkan suaminya, suami jangan marah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia enggan bangun, percikkan ke wajahnya air. Kalau seorang yang tidak memiliki iman atau lemah imannya, mungkin dia akan ngamuk, ngapain kamu? Nantangnya, ini orang lagi ngantuk-ngantuk kok dibangunkan. Jangan biar. Jangan seperti itu. Kapan salah satunya tidak menegakkan prinsip untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, di sinilah terjadi kepincangan dalam rumah tangga. Di sinilah terjadi khalal, hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan wanita-wanita atau istri-istri yang kalian mengkhawatirkan, istri-istri melakukan tindakan nushuz. Nushuz, yaitu seorang istri yang enggan mengikuti arahan suami. Suami mengajaknya, maka dia mencegah dirinya untuk melakukan hal tersebut. Suami memerintahkan kepadanya sesuatu, maka dia membangkang. Suami mengajaknya untuk tidur bersamanya, maka dia pun memalingkan dirinya dan meninggalkan suaminya. Ini nusyuz. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kalian melihat perbuatan nusyuz dari istri-istri kalian, fa'idhuhunnah, maka berilah nasihat kepada mereka. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, "Famata zaharat minha amaratun nushuzi mithlu an tatathaqal wa tudafi idadaha wa la tasiru ilayhi illa bitakarruhin wa damdamatin fa innahu ya'idhuha wa yukhawwifuha Allah subhanahu wa ta'ala." Kapan terlihat dari seorang istri tanda-tanda nusyuz? Seperti istri yang merasa berat ketika dipanggil oleh suaminya. Dia merasa berat. Dan bahkan dia menolak. Dan dia tidak mendatangi suaminya kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan dalam keadaan menampakkan wajah yang tidak menampakkan senyuman, wajah yang berat, wajah yang kecut, maka hendaknya seorang suami mengingatkan, menasihati istrinya. dan mengingatkan dia kepada Allah dan agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudzakkiru ma aujaballahu lahu 'alaiha min al-haqqi wat-tha'ah, dan mengingatkan istrinya apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seorang istri dari hak yang harus dia tunaikan kepada suaminya dan dari ketaatan yang harus dia tegakkan. Wa ma yalhaquha min al-ithmi bil mukhalafati wal ma'siyah, dan apa yang akan dia rasakan dari hukuman dari perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa yang dia lakukan. Wa ma yasqutu bidzalika min huquqiha min an-nafaqati wal kiswah wa ma yubahu lahu min darbiha wa hajriha, dan dia mengingatkan istrinya tentang gugurnya hak seorang suami untuk menafkahi istrinya ketika istrinya membangkang, sehingga suami berhak untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya, tidak lagi memberi pakaian kepada istrinya, dan bahkan diperbolehkan bagi seorang suami demi untuk memberi pelajaran kepada istrinya dengan cara memukulnya atau menghajarnya. Fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Tiga hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya ketika nampak ada tanda-tanda nusyuz yang dilakukan oleh istri. Yang pertama adalah fa'iduhun, nasihati mereka. Mereka tidak mengindahkan nasihat, maka melangkah kepada tingkatan yang berikutnya. Hajar. Menghajar para istri. Tidak tidur seranjang dengannya. Tidak ingin tidur bareng dengannya. Untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ternyata tidak diindahkan pula. Dia tetap dengan kemaksiatannya. Dia tetap dengan nusyuznya. Maka melangkah ke tingkatan yang berikutnya. Yaitu boleh memukul istri. Namun tidak diperbolehkan memukul wajah. Dan ketika memukulnya tujuannya adalah untuk mendidik. Untuk memperingatkan. Bukan untuk menyakiti dan membuat cacat. Ada sebagian para suami ketika melihat kekurangan pada istrinya, atau ketika seorang istri itu melakukan nusyuz, maka dia langsung mengambil level yang paling tinggi, mukul. Padahal kan ada level yang pertama terlebih dahulu, sampaikan nasihat, kemudian menghajar, kemudian memukul. Sebagian lelaki ringan tangan, sangat mudah untuk memukul istrinya. Ini bukan akhlak yang baik. Diingatkan oleh para ulama, ini bukan akhlak yang baik yang dilakukan oleh seorang lelaki. Menunjukkan keburukan akhlak. Menunjukkan rendahnya budi pekerti yang dia miliki. Masih ada cara yang lain. Tidak harus dengan cara memukul. Sebagian sangat mudah melihat sedikit pada istrinya hal-hal yang dia tidak senangi, sangat mudah dia memukulnya. Bahkan terkadang sebagian para istri yang dipukul itu bagian wajahnya ditonjok gitu. Nah, kalau ini dilakukan oleh mereka yang awam, yang tidak mengerti syariat, tidak memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu tidak wajar, tidak sepantasnya mereka melakukan. Apalagi kalau seorang yang mengerti sunnah, yang ngaji, yang memahami apa yang harus dia perbuat dalam sebuah rumah tangga. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah harus menjadi perhatian kita semua. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Demikian pula untuk menjaga kehormatan, kemuliaan sebuah rumah tangga. Maka tugas seorang suami adalah mengingatkan istri. Demikian pula sebaliknya. Seorang istri mengingatkan suaminya. ketika dia melihat ada hal-hal atau gejala-gejala yang dikhawatirkan menyebabkan suami ini semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ibadah. Atau mengingatkan suami ketika suami tersebut keluar dari rumahnya untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah. Ingatkan agar suaminya mencari nafkah dengan cara yang halal, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang istri di zaman as-salaf, dia mengatakan kepada suaminya ketika suaminya keluar dari rumahnya untuk bekerja, maka istrinya pun mengatakan kepadanya, ittaqillaha fina wala ta'tina birizqin min haram fa inna nasbiru 'alal ju'i fid dunya wala nasbiru 'ala nari jahannam yaumil qiyamah. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah terhadap kami, yakni keluargamu ini. Jangan sekali-kali engkau membawa, mendatangkan kepada kami dari rezeki yang haram. Sesungguhnya kami bisa bersabar untuk lapar dalam kehidupan dunia ini, namun kami tidak mampu untuk bersabar menghadapi neraka jahannam pada yaumul qiyamah. Subhanallah. Lihat istri yang salihah. Dia rela untuk tidak mendapatkan makanan dari suaminya kalau ternyata makanan yang diberikan itu dari hasil yang haram. Kami bersabar untuk lapar. Ini sikap seorang istri yang salihah. Ada sebagian istri, kalau suaminya keluar bekerja, cari uang yang banyak ya. Yang banyak, sebanyak-banyaknya. Lebih banyak, lebih bagus. Suaminya pulang dari kerja, apalagi tanggal-tanggal yang baru, semua kantungnya itu diperiksa semuanya. Mungkin yang di kaos kakinya pun diperiksa. Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Lalu disimpan. Harta semua disimpan oleh istrinya. Khawatir kalau suaminya simpan uang, nikah lagi nanti. Gak diberi kesempatan bagi suaminya untuk mengamalkan sunnah. Ya kamu sudah cari uang. Ketika diberi pertimbangan, ini ada pekerjaan, ini ada pekerjaan itu. Yang dilihat uangnya, mana penghasilan paling banyak. Ini ada penerimaan, jadi bendahara sebuah perusahaan. Perusahaan dagang, bagus, halal. Tapi gajinya ya sedikit, 2 juta per bulan misalnya. Nah ini ada tawaran yang baru, gajinya besar. 10 juta awal masuk. Kerjanya di mana? Di bank. Ya tidak apa-apa sudah, cari yang 10 juta aja. Ini kan kita butuh, nanti kita mau bangun rumah, nanti kita beli mobil, beli ini, beli itu, perkakas rumah tangga ini dan itu. Sudah, di bank aja. Bukankah itu hal yang riba? Bukankah diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Ya gimana kondisi kita mengharuskan itu? Sudahlah, nanti kalau sudah banyak baru kamu berhenti cari pekerjaan yang lain. La haula wala quwata illa billah. Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah peranan seorang istri yang salihah untuk mengarahkan suaminya, mengingatkan suaminya sebagai seorang pendamping, mengarahkan suaminya kepada kebaikan. Termasuk di antara faktor rusaknya seorang suami ketika seorang suami telah terlalu cinta kepada istrinya, yang menyebabkan dia mendengarkan semua apa yang dikatakan oleh istrinya, meskipun dia harus melakukan kemaksiatan. Ada sebagian orang bahkan mengerti sunnah, ngaji salafi, sangat cinta kepada istrinya, namun dia sangat melalaikan kewajibannya untuk berbakti kepada orang tuanya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Kadang-kadang seorang ibu minta, kamu datang dulu ke sini nak. Saya butuh bantuan. Kata istri, jangan di sini, sudah ada. Ya. Ada kepentingan ini, ada kepentingan itu. Kata ibunya, nak, kamu punya uang enggak? Saya butuhin. Mau beli ini, mau beli itu. Saya sedang sakit. Atau yang semisalnya. Kata istrinya, jangan. Kita masih punya kepentingan untuk beli ini, beli itu. Akhirnya dia lebih mendengarkan ucapan istrinya. Dia berani durhaka kepada seorang ibu. Durhaka kepada orang tuanya. Dia melalaikan orang tuanya. Karena mendengarkan ucapan istri. Istri yang talihah. Ini juga harus diperhatikan. Kalau ada seorang istri yang seperti ini akhlaknya, yang menyebabkan seorang suami durhaka kepada kedua orang tuanya, sudah, lepaskan palang pintu itu. Cari yang pintu yang lain. Sayyi'ah. Sayyi'atul khuluq. Dan itu terjadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ada seorang bersama dengan istrinya berangkat menunaikan ibadah haji. Bersama orang tuanya, bersama ibunya. Sesampainya di sana, ibunya tidak diperhatikan sama sekali. Akhirnya ibunya curhat kepada jamaah yang lain. Nangis-nangis. Melihat kelakuan anaknya sendiri. Karena mendengarkan ucapan istrinya. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Itu ibumu, subhanallah. Itu adalah ibu kandungmu sendiri yang melahirkan kamu. Ittaqullah, subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada satu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbakti kepada seorang ibu. Hati-hati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika seorang yang belum menikah, yang ingin mencari pasangan hidup, cari pasangan yang salihah. Bertanya kepada orang-orang yang mengetahui kepribadiannya, yang mengerti akhlaknya. Nah, sehingga dia memiliki pasangan hidup yang senantiasa mengarahkan dia kepada kebaikan. Mengingatkan dia ketika dia lalai. Bukan ketika dia lalai, semakin dilalaikan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Demikian pula, termasuk di antara hal yang harus dihidupkan dalam sebuah rumah tangga adalah mewujudkan sikap-sikap rahmah dan kasih sayang dalam rumah tangga itu. Dalam kehidupan berkeluarga, mawaddah, rasa cinta, ini harus ada, diwujudkan dari masing-masing pihak, suami istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Kemudian orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa saling memberi wasiat dengan kesabaran dan saling memberi wasiat dengan al-marhamah. Untuk saling merahmati antara satu dengan yang lain. Mengasihi antara satu dengan yang lain. Dengan penuh kelembutan. Itu akan mewujudkan keluarga yang bahagia. Ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Yang akan meraih kemuliaan di akhir. Menjadi ashabul yamin. Ahlul jannah. bahagia dalam kehidupan dunia, demikian pula bahagia dalam kehidupan akhirat. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersifat rahmatlah kalian kepada orang-orang yang ada di muka bumi, Allah azza wa jalla akan merahmati kalian. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat rahmah, dia tidak akan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang, kelembutan kepada yang lainnya, termasuk kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak-anaknya. Ada sebagian kaum muslimin, kalau dia bersama dengan teman-temannya di luar, sahabatnya, subhanallah, dia punya sifat rahmah, lembut kepada mereka, akrab kepada mereka, bahkan rela untuk mengeluarkan uangnya untuk kepentingan persahabatan. Tapi ketika dia bersama dengan istrinya, dia ibaratnya seperti seorang teroris yang masuk ke rumah untuk melakukan penghancuran dan peledakan. Kalau masuk ke dalam rumah itu, yang pertama wajah yang garang, yang ditampakkan di hadapan suaminya. Seakan-akan tidak bisa. Dialah yang terjadi di antara mereka, kecuali dengan amarah, dengan emosi. Melihat istrinya itu sudah. Apa? Ada apa? Mau apa? Ada keperluan? Iya, ini ada kekurangan nafkah. Mau beli ini, mau beli itu. Tapi ini sudah gak punya uang lagi. Gampang, sabar. Rasulullah saja begini, Rasulullah saja begitu. Kadang-kadang pakai hadis. Kamu sabar. Hajar alaihissalam saya ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah kok. Sana gak ada toko, gak ada mall, gak ada pasar, gak ada makanan, gak ada minuman. Kamu sabar, saya sudah kasih rumah. Sabar terus. Kayak gak bisa menurunkan emosinya kalau bersama dengan keluarga. Selalu disertai dengan emosi, kemarahan. Jangan seperti itu. Ini akhlak yang buruk. Bersifat rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, ini yang utama. Bukan kepada temannya. Bukan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana. Tapi kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik pada keluargaku. Itulah prinsip yang harus kita tegakkan dalam rumah tangga kita. Jangan di luar sana kita bisa berbuat baik, namun ketika kita bersama dengan keluarga, tidak ada sifat rahmah, kasih sayang. Bagaimanapun kondisi keluarga itu, sebab keindahan dan kecantikan seorang wanita itu bukan terletak pada wajahnya semata. Seorang wanita itu menjadi cantik dengan akhlaknya, dengan kebaikannya, dengan kelembutannya, dengan khidmahnya kepada suaminya. Ketika engkau membenci sesuatu pada istrimu, lihat bahwa dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak ada wanita yang sempurna. Tidak ada wanita yang sempurna. Ingin kesempurnaan, tunggu nanti dalam surga. Al-Jannah. Nah, di sana kamu akan mendapatkan kesempurnaan. Adapun manusia di dunia ini, pasti ada kekurangan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafruq mu'min mu'mina in kariha minha syai' radiya minha akhar. Jangan seorang mukmin membenci seorang wanita mukminah apabila dia tidak menyenangi dalam satu perangai, dalam satu hal, maka dia meridai dalam hal-hal yang lain. Lihat kelebihannya, lihat khidmahnya, lihat ketundukannya kepada suaminya, lihat ketaatannya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul muslim rahimakumullah, harus diwujudkan sifat rahmah. Demikian pula seorang istri. Seorang istri yang salihah adalah istri yang berusaha untuk menghentikan pertikaian dan perselisihan di tengah-tengah rumah tangga. Dia yang berusaha memadamkan. Jangan ketika terjadi perselisihan dia juga tidak mau kalah. Bahkan kadang-kadang mungkin kesalahan itu ada pada pihak suami. Tidak mesti kemudian seorang istri itu harus mempertahankan sikapnya dia. Suami marah, dia enggak mau kalah marahnya. Suami teriak, dia enggak mau kalah juga berteriak. Masing-masing mengangkat suara. Ini bukan tipe seorang wanita yang baik, yang salihah. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi nisa'ikum min ahli al-jannah?" Maukah aku beritakan kepada kalian wanita-wanita kalian yang menjadi ahlul jannah, penghuni surga? Mau aku beritakan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita kalian, istri-istri kalian akan menjadi ahlul jannah. Al-wadud, al-walud, al-a'udu ala zawjiha. Yaitu seorang wanita yang pencinta kepada suaminya. Seorang wanita yang memberikan keturunan yang banyak kepada suaminya. Seorang wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Allati idza azat au udhiyat. Yang ketika wanita itu menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya. Dia menyakiti suaminya berarti dia yang salah. Atau dia disakiti oleh suaminya, kesalahan pada pihak suami. Jangan ngotot wahai istri. Jangan mengatakan saya yang benar kok, jelas-jelas dia yang salah. Ngapain saya harus tunduk pada dia? Lihat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menyakiti atau dia yang disakiti? Ja'at hatta ta'khudha bi yadi zawjiha. Dia segera mendatangi suaminya, dia pegang tangan suaminya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Wallahi la adzuqu ghamdan hatta tardha," demi Allah, aku tidak bisa merasakan nikmatnya tidur hingga engkau ridha kepada aku. Dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu waludin wadudin idza ghadibat aw usi'a ilaiha aw ghadiba ay zawjuha." Setiap istri yang memberi keturunan kepada suaminya, yang cinta kepada suaminya, yang ketika si istri ini marah atau suami yang memperlakukan buruk kepada istrinya, yang menyebabkan suami yang marah kepadanya, jadi kesalahan pada pihak suami, maka istri ini datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Hadhihi yadi fi yadik, la aktahilu bi ghumdin hatta tarda." Ini tanganku berada di tanganmu. Aku tidak akan merasakan nikmatnya tidur hingga engkau ridha kepadaku. Ada enggak istri yang seperti ini? Di zaman kita sekarang ini, Kita berharap istri kita termasuk di antaranya. Jadi istri yang salihah. Ini kalau dilakukan oleh seorang istri, tidak ada pertikaian dalam rumah tangga. karena suami tidak punya lawan. Iya kan? Ketika ada lawannya, disitulah terjadi pertengkaran, mungkin terjadi perkelahian. Tapi ketika dia tidak punya lawan, dia marah. Istri diam. Diam. Nah. Menunggu kapan suami itu ridha, menunggu kapan mereda kemarahannya, lalu dia datang. Saya minta maaf. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah. Wanita dari ahlul jannah. Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini, wa idza ra'aituki ghabba raddaituki, wa illa lam nastahib." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat aku marah, maka tenangkan aku, buat aku ridha. Tenangkan aku. Jangan suami marah dipancing lagi marahnya semakin marah. Jangan. Jadikan aku ridha, tenangkan aku. Dan ketika aku melihatmu marah, aku akan berusaha untuk membuat kamu ridha. Akan menenangkan kamu. Kalau tidak demikian, tidak akan mungkin kita bisa bersahabat terus. Tidak akan mungkin kita terus bersama. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam membina rumah tangga, yang intinya bahwa masing-masing dari suami dan istri harus memiliki sikap yang sama, harus memiliki pandangan yang sama dalam membina sebuah rumah tangga, yaitu dengan cara mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun rumah tangga itu di atas prinsip berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih ada sedikit waktu yang tersisa, mungkin kita bisa manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Afan Ustaz, mohon nasihat Ustaz bagi kami para suami agar bisa menasihati para istri yang terbiasa keluar rumah dalam keadaan tidak berpakaian syar'i atau tidak berhias. Ini sudah menjadi kewajiban suami untuk mengarahkan istrinya, untuk menasihati istrinya dengan cara yang baik. Termasuk yang harus menjadi perhatian suami kepada istrinya adalah memperhatikan tingkah laku istrinya. Apa yang dilakukan oleh seorang istri? Apakah sejalan dengan syariat atau tidak? Termasuk dalam hal ini ketika seorang wanita keluar dari rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim yang asalnya khitab ini diarahkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang diperintahkan kepada istri-istri Nabi selain dari istri-istri Nabi lebih berhak untuk menjalankannya. Menjalankan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Wahai istri-istri Nabi, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi asal hukum wanita itu tinggal di rumah. Membiasakan tinggal di rumah. Jadikan prinsip seorang wanita itu seperti apa yang disebutkan oleh sebagian, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dia merasa nikmat tinggal dalam rumah. Biasakan. Meskipun terasa berat. Apalagi seorang wanita yang dulunya awam. Ketika dia awal keluyuran ke sana kemari, motoran sama teman-temannya. Ketika dia menikah, wah, tinggal di rumah. Kadang-kadang berat bagi sebagian, namun harus dibiasakan. Dan suami juga berusaha untuk menjadikan rumah itu rumah yang menenteramkan bagi istrinya. Yang benar-benar menjadikan rumahnya itu jannati. Gitu. Jangan jadikan neraka. Nah, yang penuh emosi, membangkitkan amarah. Jangan. Dari sisi akhlak, demikian pula dari sisi kondisi rumah. Suami harus berusaha untuk menjadikan seorang istri itu senang tinggal dalam rumahnya. Bahagia tinggal dalam rumahnya. Demikian pula, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Layak dalam artian dia merasa di dalam rumah itu tidak merasa tersiksa. Karena wanita ini beda dengan laki-laki. Wanita keluar rumah harus lebih tertutup. Dia menutupi seluruh tubuhnya. Iya kan? Sampai berlapis-lapis pakaiannya. Yang mungkin kalau kita memakainya enggak kuat itu. Enggak kuat. Seluruhnya tertutup. Seorang wanita ketika dia baru belajar untuk memakai hijab, cadar, itu awalnya berat. Rasanya sulit untuk bernafas. Itu pengakuan mereka. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bagaimana caranya agar kemudian suami ketika memberikan rumah kepada istrinya, rumah yang ketika dia berada di dalamnya, dia merasa lebih bebas. Gitu. Ya. Memberikan ruang terbuka untuk keluarganya. Sehingga di dalam rumah dia bisa membuka hijabnya, ya, berpakaian rumah, namun tidak merasa tersiksa dengan kondisi rumah tersebut. Sirkulasi udaranya misalnya, atau adanya ruang terbuka, sehingga dia merasa nyaman. Tidak harus mewah misalnya, sesederhana mungkin, namun memberikan ruang yang baik bagi istrinya untuk merasakan hidup tenang dalam rumah tangga itu. Sehingga suami pun lebih mudah untuk menyampaikan kepadanya nasihat-nasihat. Ketika keluar rumah, maka disampaikan kepadanya nasihat-nasihat. Harusnya berhijab. Tidak diperbolehkan menampakkan aurat. Tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Ya. Maka ini kewajiban seorang suami kepada istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mohon nasihatnya untuk para abah yang sibuk talabul ilm, berdakwah dan juga mencari ma'isyah agar tetap bisa menjaga kehormatan dengan keluarga. Mohon nasihatnya untuk para istri atau umat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lah ini tadi sepanjang kajian kita semua membahas tentang ini. Jadi mohon nasihatnya diputar lagi. Diputar lagi CD-nya. Bagaimana melakukan pernikahan yang sesuai syariat? Pernikahan yang sesuai syariat, ya, yang terpenuhi syarat, rukun, dan tidak ada pencegahnya. Itulah pernikahan yang syar'i. Ada lakinya, ada perempuannya, kemudian ada walinya, ada maharnya. Yang menjadi konsekuensi sebuah pernikahan, terjadi ijab kabul, sudah sempurna pernikahan. Disempurnakan lagi dengan walimah. Kalau ini yang dimaksud, bagaimana melakukan pernikahan yang sesuai syariat. Itulah yang syar'i. Atau mungkin yang dimaksud sebelum pernikahan. Nah, jangan pacaran. Tidak ada pacaran islami di dalam Islam. Semua pacaran haram. Nah, kenalan dulu. Ya, kenalan sampai dalam-dalamnya. Dikenal semua. Begitu menikah, karena sudah kenal, akhirnya sudah tinggalkan. Cari yang lain. Oh, gimana? Kok bisa kamu menikah sementara kamu belum pernah melihatnya? Subhanallah. Coba lihat kenyataan. Mereka yang katanya harus ada pacaran dulu, harus ada ta'aruf dulu, bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Anak wanitanya orang dibawa ke sana kemari tanpa diketahui oleh orang tuanya. Ketika si laki-laki datang mengunjungi pacarnya di rumah orang tuanya, orang tuanya ngerti, ditinggalkan anaknya, dibiarkan ngobrol dengan laki-lakinya. Sampai menikah, begitu menikah berapa bulan cerai sudah. Banyak kasus yang seperti itu. Kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syariat nazar. Ingin menikah dengan seorang wanita, tanya dulu gimana akhlaknya, gimana kepribadiannya, ya. Sudah pas, sudah cocok, sesuai, lalu kemudian diperbolehkan dan disyaratkan baginya untuk nazar, melihat apa yang biasa diperlihatkan seorang wanita ketika dia berada dalam rumahnya. Boleh diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Undzur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Lihatlah kepadanya. Ya, tujuan dari melihat, kamu bisa melihat, ketika engkau melihatnya, maka kembalikan pada dirimu, kamu ada sesuatu yang tertarik enggak? Ya. Jangan kemudian seorang dengan alasan yus pokoknya agamanya. Yang penting agamanya salihah hafizatun lil Quran. Qari'atun lil kutub katanya. Bisa baca kitab, hafal Quran, salihah, wis dah. Sudah nazar, enggak perlu nazar, sudah langsung aja nikah. Ketika terjadi pernikahan, begitu dia melihat, dia yang melarikan diri. Dia melarikan diri. Ya enggak bisa begitu. Secara manusiawi ada hal-hal yang di mana seorang laki itu cenderung ya, senang kepada seorang wanita, melihat ininya, melihat itunya, ya kan? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat Muhajirin ketika mereka hendak menikahi wanita Ansar, "Undzur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'an." Kamu lihat kepada calonmu itu, karena di mata-mata wanita Ansor itu ada sesuatu. Kata para ulama, matanya orang Ansor lebih kecil, lebih agak sipit dibandingkan wanita Quraisy. Agak berbeda gitu. Sama-sama Arab. Nah, jadi diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat. Karena pada mata-mata mereka ada sesuatu. Ada orang yang senang melihat seorang wanita bermata bulat, ada seorang senang melihat wanita bermata sipit, ada yang sedang, ada yang senang kalau wanitanya mancung, ada yang mancung ke dalam misalnya, sama-sama mancungnya, ada yang keluar, ada yang ke dalam, berbeda. Jadi tidak mengapa seorang melihat dari agamanya yang terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia melihat dari hal-hal yang lain yang menyebabkan seorang lelaki itu tertarik kepada wanita. Nah, oleh karena itu kata para ulama, melihat kepada wanita untuk melihat sesuatu yang menjadikan dia tertarik itu adalah bagian dari syariat yang dianjurkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bila suami menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama, apakah istri juga mendapatkan pahala? Diharapkan apabila dia ridha dan keluarga juga tidak diterlantarkan hak-haknya, tetap diberi nafkah. Lalu kemudian ada kelebihan, suami ingin berinfak dalam keadaan suaminya, istrinya pun ridha dengan apa yang dilakukan oleh suami, diharapkan bahwa dia mendapatkan bagian dari kebaikan. Seorang istri harus atau wajib memberitahu suaminya apabila mendapatkan penghasilan atau pemberian atau hadiah? Kalau harus, tidak. Apa yang menjadi harta istri itu adalah harta milik dia. Itu adalah harta milik dia. Dia tidak harus memberikan kepada suaminya. Kecuali apabila ada hal-hal yang dikhawatirkan. Ada tuduhan. Ya, di kemudian hari dia mengetahui istrinya ini. Kok tiba-tiba, kok kamu punya ini, kamu punya itu? Dari mana? Akhirnya menimbulkan kecurigaan. Maka tentu merupakan hal yang baik seorang istri menyampaikan kepada suaminya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan apabila seorang istri punya penghasilan pekerjaan sendiri? Yang jelas dalam hal nafkah, seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun istrinya punya penghasilan. Meskipun istrinya punya harta. Tidak boleh kemudian seorang suami ketika melihat istrinya berkecukupan, mungkin dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang banyak, atau dia punya penghasilan, ya, dia tinggal di rumah tapi dia punya penghasilan, mungkin dia menginvestasikan harta yang dia miliki, nah, sehingga dia mendapatkan penghasilan, tidak diperbolehkan seorang suami kemudian mengatakan, kalau begitu ya sudah, saya tidak menafkahi kamu, kamu bisa menafkahi dirimu sendiri. Tidak diperbolehkan. Itu sudah menjadi konsekuensi pernikahan. Seorang suami wajib menafkahi istrinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ. Hendaknya orang yang beri nafkah sesuai dengan kemampuannya menafkahi. Jadi, ma'asyarul rahimakumullah, tetap bagi kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istrinya berpenghasilan. Ada banyak kejadian istri mengeluhkan suaminya karena tidak pernah memberikan nafkah, dengan alasan bahwa suaminya beralasan istrinya juga punya penghasilan, jadi ngapain dia memberi nafkah. Ini tidak diperbolehkan. Itu sudah menjadi hak istri untuk diberi nafkah. Diberi pakaian, diberi makanan yang cukup. Apabila dia punya anak, maka juga memberi nafkah kepada anak-anaknya. Itu sudah kewajiban suami. Kecuali kalau istri menggugurkan apa yang menjadi haknya. Dia mengatakan pada suaminya, sudah, kamu tidak perlu menafkahi saya. Misalnya, saya sudah cukup, alhamdulillah, kamu simpan aja untuk nikah lagi misalnya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah diperbolehkan seorang istri menggugurkan apa yang menjadi kewajibannya. Sebagian mengatakan tidak mengapa, diperbolehkan. Yang mengatakan diperbolehkan ini, mereka membolehkan ada pernikahan namanya zawaj al-misyar. Ini pernikahan yang dibahas oleh para fuqaha, zawaj al-misyar, yaitu pernikahan di mana seorang laki menikahi seorang wanita. Wanita ini ingin dinikahi karena dia janda, misalnya. Dia ingin dinikahi karena hanya untuk menghilangkan status dia sebagai janda. Dia ingin dikatakan punya suami. Jadi dia mengambil manfaat juga dari pernikahan itu. Tapi dia mengatakan dalam urusan nafkah, saya tidak perlu dinafkahi. Saya sudah cukup. Saya punya penghasilan. Sekedar kamu adalah suami saya. Masalah nafkah? Tidak perlu. Masalah pembagian malam, kapan-kapan saja kamu datang, baru boleh. Ya. Kapan tidak, tidak masalah. Tidak perlu ada pembagian. Kapan datang? Seorang misalnya tinggal di Majalengka, ingin menikahi janda di Jakarta, misalnya. Jandanya mengatakan seperti ini. Nafkah tidak perlu. Untuk malamnya, kapan saja kamu datang ke Jakarta. Tidak perlu ada pembagian, harus sekian-sekian. Dia sendiri yang menggugurkan haknya. Sebagian para ulama membolehkan hal tersebut. Ya, termasuk masalah khilafiyah yang terjadi kalangan para ulama. Waktu zuhur telah tiba. Sekira sampai di sini insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Wallahu ta'ala alim bissawab wa akhiru da'wana. Anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.